bersama bila di sini tanpa ada dirimu begitu banyak kisah yang tak mudah untuk aku lupakan begitu saja. Tak ada rasa yang sama yang ku dapati dari yang lain, hanya dirimu penghias hatiku. Kau tak ternilai dengan apapun, dan akulah penjagamu. Jangan harap aku melepaskanmu untuk selama-lamanya. Jangan mimpi aku untuk meninggalkanmu. Aku takkan pergi sampai mati, meskipun kau tak.